Pertama, menunaikan ibadah haji, apa bisa menghajikan orang lain? Bagaimana cara ibadah haji di Arafah? Tidak boleh menghajikan orang lain kalau dia belum haji. Dia harus menunaikan ibadah haji untuk dirinya terlebih dahulu, kemudian untuk orang lain.